tersiksa pedih serta samsara. Brahma, duka, duka itu derita, derita itu duka, duka itu derita. Dicengkram oleh derita, sulit serta banyak derita. Pertahankan bahagia, lahir tua mati sedih takut cemas. Asa penderitaan padang dan sukma. Kau corak yang nyata, putih alam semesta. Derita, tersiksa dan pedih serta samsara. Duka itu derita, derita, tersiksa dan pedih serta samsara. Dewa Brahma dicengkram oleh pedihnya derita. Bahagia harus bergulat, harus bergulat, perbaiki karma. Harus bergulat, perbaiki karma, perbaiki karma.